Sampai di mana pembahasan? Mana? Sudah sampai sini. Tidak tahu di mana di sini. Baik, kita di sini saja. Wa minha taufiqullahi lika'ab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah. Kita lanjutkan pelajaran kita di kitab Zadul Ma'ad. Di halaman 273 di cetakan ini. Paragraf terakhir di bawah. Baik, 273. Qala rahimahullahu ta'ala. ومنها توفيق الله لكعب وصاحبيه فيما جاءوا به من الصدق. Kita masih membahas tentang masalah kisahnya Ka'ab bin Malik yang tidak ikut perang Tabuk dan dijatuhi hukuman boikot selama 50 hari. Di antara faedahnya di sini kata beliau, taufiqullah lika'ab wa sahibaihi. Ini adalah taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk Ka'ab bin Malik dan dua sahabatnya. Fima ja'u bihi minas sidq. Baik, dari apa yang mereka datangkan berupa kejujuran. Jujur ya ikhwah barakallahu fikum, jujur dan ikhlas ini adalah dua perkara yang sangat menenangkan jiwa ketika kita berada di atasnya. Senantiasa menyertai hati kita jujur dan ikhlas. Ini akan menjadikan hidup kita tenang. Tidak ada pura-pura, tidak ada sandiwara, tidak ada sesuatu yang dibuat-buat. Semua berjalan apa adanya. Sehingga dengan kejujuran dan keikhlasan tenang kita, tidak ada sesuatu yang kita takutkan. Tidak ada sesuatu yang mengejar-ngejar kita, menghantui kita, menakut-nakuti kita, mengkhawatirkan kita. Enak, tenang hidup itu. Tidak ada sesuatu yang dibuat-buat, tidak ada sesuatu yang di barakallahu fikum, yang disandiwarakan. Apa adanya, ikhlas lillahi subhanahu wa ta'ala, jujur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. As-sidqu ma'allahi wal ikhlas, ini kunci barakallahu fikum. Tidak ada sesuatu yang disembunyi-sembunyi, tidak ada sesuatu yang di barakallahu fikum. Ketika orang tidak ikhlas, dia akan berpura-pura. Barakallahu fikum. Dia akan hanya mencari pujian dan sanjungan. Kemudian berharap apa yang ada di tangan orang. Itu kalau ikhlas. Kalau tidak ikhlas, barakallahu fikum. Kalau jujur, barakallahu fikum, enak. Tidak ada sesuatu yang dusta. Tidak ada sesuatu yang ditutup-tutupi. Tidak ada sesuatu yang dibuat-buat. Taib, enak nyaman hidup itu. Sahih? Coba minta kepada Allah Subhanahu wa taala dan berlaku jujur. Hidup akan tenang, nyaman, tuma'ninah, sakinah kita dapatkan biidznillah tabaraka wa taala. Kita enggak dusta, enggak curang. Barakallahu fikum. Kita melakukannya dengan ikhlas lillahi Subhanahu wa taala, enggak ada sesuatu yang dipura-purai. Sehingga kita tidak dikejar-kejar dan dihantu-hantui oleh kesalahan. Baik. Masya Allah. Seperti yang terjadi pada Ka'ab bin Malik dan dua sahabatnya. Jujur. Mengakui, ya Rasulullah, saya salah. Saya keliru. Tidak ada sesuatu yang menjadikan saya tidak ikut perang. Tidak ada alasan syar'i. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Amma hadza faqad shadaq. Langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan pujian atas kejujurannya. Adapun orang ini, sungguh dia telah benar adanya. Sungguh dia telah jujur. Kum hatta yaqdiyallahu fika. Berdirilah engkau sampai Allah memutuskan keputusannya kepada engkau. Baik. Memang awalnya berat. Ketika diboikot selama 50 hari, 40 hari tidak diajak bicara, ditambah 10 hari berikutnya tidak boleh dekat dengan istrinya. Tidak ada yang hanya bicara. Setiap ada orang kumpul dia datang, oh langsung bubar. Setiap dia menyalami seorang, tidak ada pun yang membalas salamnya. Dan Allah menggambarkan posisi keadaan mereka, yakni apa? Wadaqat 'alaihimul ardu bima rahubat wadaqat 'alaihim anfusuhum. Baik. Sempit dunia ini oleh mereka. Mereka rasakan demikian, padahal dunia ini sangatlah luas. Dan sempit dada mereka karena kondisi ini. Wadhannu alla malja'a minallahi illa ilaihi. Mereka pun sangat yakin, tiga orang ini khusus, yakin bahwa tidak ada tempat berlari kecuali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka pun jujur dan mereka pun selamat. Jadi, sementara lebih dari 80 orang yang bersandiwara, yang berpura-pura, yang dusta, yang datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambil mengatakan, ya Rasulullah, kami begini begini begini. Pokoknya mereka mengutarakan dan menyampaikan apa? Alasan-alasannya, termasuk Abdullah bin Ubay bin Salul dan tokoh-tokoh munafik yang lainnya yang tidak ikut perang memang pada saat itu. Mereka datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minta berbagai macam uzur. Taib. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Afallahu 'anka lima adinta lahum hatta yatabayyanaka alladziina shadaqu wa ta'lamu al-kadhibin." Semoga Allah memaafkan engkau wahai Rasul. Kenapa engkau mengizinkan mereka yang minta izin untuk tidak ikut perang? Semestinya engkau tidak izinkan mereka supaya jelas nampak siapa yang dusta dan siapa yang jujur dalam pengakuannya. Baik, kemudian diterangkan bahwa yang minta izin untuk tidak ikut perang adalah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Tidak beriman kepada hari akhirat. Orang-orang yang beriman tidak akan pernah minta izin untuk tidak ikut perang. Masya Allah. Kejujuran, barakallahu fikum. Kejujuran dan keikhlasan akan mendatangkan tuma'nina. Barakallahu fikum. Orang akan berjiwa besar bi'idnillahi tabaraka wa ta'ala. Orang akan berjiwa besar bi'idnillahi tabaraka wa ta'ala. Ketika ikhlas dan jujur. Seperti yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang Nabi Hud. Wa qalu ya Hud ma ji'tana bi bayyinatin wa ma nahnu bi tariki alihatina an qulika wa ma nahnu laka bi mu'minin in naqulu illa ataraka ba'du alihatina bi su. Qala inni ushiru Allah wa ashhadu anni bari'un mimma tusyrikuna min dunihi fakiduni jami'a thumma la tundirun. Inni tawakkaltu 'alallahi rabbi wa rabbikum ma min dabbatin illa huwa akhidhun bi nasiyatiha. Mereka berkata, wahai Hud, ma ji'tana bi bayyinah, engkau tidaklah mendatangkan kepada kami keterangan yang jelas, padahal sangat jelas sudah. Wa ma nahnu bi tarihi alihatina, dan kami tidak akan meninggalkan tuhan-tuhan kami, berhala-berhala kami, patung-patung kami hanya karena ucapanmu itu. Inna qulu illa ataraka ba'du alihatina bisu, bahkan kami menganggap bahwa engkau lagi sudah gila. Engkau kena kualat, kena bala oleh tuhan-tuhan kami, engkau dilaknat, engkau di, kalau di sini dapasoe. Inna dhunnu illa ataraka ba'du alihatina bisu. Qala inni ushirullah wa ashhadu. Maka Nabi Lahud mengatakan, ushirullah, aku persaksikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya juga kalian persaksikan. Baik, bahwa aku berlepas diri dari apa yang kalian persekutukan dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Fakiduni jami'an tsumma la tundirun. Silakan kalian melakukan apapun yang kalian inginkan. Beliau menantang umatnya. Satu umat ditantang oleh Nabi Lahud alaihi salatu wasallam. Fakiduni jami'a wa la tundirun. Silakan kalian mau melakukan makar apapun yang kalian ingin lakukan. Dan jangan kalian tangguh-tangguhkan. Jangan nanti-nanti, enggak pakai nanti-nanti. Inni tawakkaltu 'alallahi rabbi wa rabbikum. Aku hanya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbku dan Rabb kalian. Subhanallah. Ini apa? Terjadi karena i'timad penuh hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, bersandar penuh hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini as-sidq wal ikhlas. Wa lam yakhdhulhum hatta kadzabu wa atadaru bi ghairil haqq. Wa lam yakhdhulhum hatta kadzabu, dan Allah Subhanahu wa taala tidak membiarkan mereka tidak membiarkan tiga orang ini, tiga orang sahabat ini, sampai mereka harus berdusta, sampai mereka harus meminta udur kepada Rasulullah SAW tanpa hak. Allah tetap membimbing tiga sahabat ini. Barakallahu fiikum. Fasaluhat ajilatuhum, sampai baik akhir perjalanan mereka di dunia ini. Wa fasadat aqibatuhum kullal fasad. Baik. Fasaluhat ajilatuhum, jadi masih tentang orang-orang munafikin ini. Yani Allah Subhanahu wa taala tidak membiarkan tiga orang ini harus berdusta dan minta udzur kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sama seperti orang-orang munafik yang baik urusan awalnya ketika mereka minta udzur, jadi diberi udzur oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iya. Wa fasadat akibatuhum kullal fasad, akan tetapi akhir dari perjalanan mereka ini orang munafikin adalah kerusakan. Betul-betul kerusakan. Wasadikuna ta'ibu fil ajilati ba'da ta'ad. Adapun orang yang jujur, mungkin di awal-awal pertamanya memang merepotkan, sempit dada bahkan. Sebagian dari yakni kerepotan, kelelahan. Fa'akabahum salahal aqibah. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala mengakhiri perjalanan mereka dengan apa? Kebaikan. Kejujuran memang, barakallahu fikum. Taib. Memang mungkin berat di awalnya, tapi akhirnya akan manis, indah pada saatnya. Wahalawatul mubal mabadi mararatum fil awaqib. Halawat. Taib. Mana tadi? Wal falahu kullal falah. Maka orang-orang yang jujur ini, barakallahu fiikum, mendapatkan keberuntungan, semua keberuntungan. Wa ala hadza qamatid dunya wal akhirah. Di atas kejujuran inilah tegak dunia dan akhirat. Pamararatul mabadi halawatun fil awaqib. Memang pahit di awalnya tapi manis di akhirnya. Wa halawatul mabadi mararatun fil awaqib. Kebalikannya. Biasanya kalau manis di awalnya akan pahit di akhirnya. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam li Ka'ab, amma hadza faqad sadaq. Ini setelah Ka'ab bin Malik mengatakan, ya Rasulullah, seandainya aku dihadapkan oleh orang-orang selain engkau dari para penguasa, boleh jadi aku bisa bersilat lidah di hadapannya karena aku diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kemampuan untuk itu. Tapi aku takut seandainya aku dusta di hadapanmu ya Rasulullah dan engkau ridha dengan ucapanku itu, aku takut nantinya Allah SWT akan membongkar kedustaan itu dan akan memberitahukan engkau bahwa aku dusta. Baik, Ka'ab bin Malik diberikan kemampuan untuk bersilat lidah. Tapi beliau tidak pakai itu. Beliau tetap jujur. Barakallahu fiikum. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Taib, amma hadza faqad sadaq." Adapun ini orang yakni Ka'ab bin Malik telah berlaku jujur. Dalilun zahirun fit tamassuki bimafhumil laqabi inda qiyami qarinatin taqtabi takhsisul madkuri bil hukm. Ini dalil yang sangat jelas. Fit tamassuki bimafhumil laqab. Berpegang dengan pemahaman yang betul-betul itu adalah nama. Inda qiyami qarinah, ketika muncul qarinah mengharuskan takhsisul madkuri bil hukm. Untuk penghususan apa yang disebutkan dengan penghukuman. Barakallahu fikum. Yani setelah direntet sekian ucapannya apa? Ka'ab bin Malik, Rasulullah langsung memberikan ponis. Amma hadza faqad sadaq. Adapun orang ini, dia telah jujur. Tidak ada dusta. Tidak ada sandiwara. Tidak ada pura-pura. Semua berjalan apa adanya. Ya Rasulullah, saya salah. Baik. Orang kalau sudah dusta di awalnya, dia akan berusaha menutupi kedustaannya dengan kedustaan berikutnya. Orang yang salah akan menutupi kesalahannya dengan kesalahan berikutnya. Kalau tetap dia mau mempertahankan diri dengan kesalahan itu. Tetap dia bertahan bersikuku, akan bertumpuk-tumpuk kesalahan dan kesalahan. Dusta di atas kedustaan. Dusta lagi, dusta lagi. Barakallahu fikum. La haula wa la quwwata illa billah. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, wa Dawud wa Sulaiman id yahkumani fil harf id nafashat fihi ghanamul qaumi wa kunna li hukmihim syahidin fa fahamnaha Sulaiman. Baik, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, wa Dawud wa Sulaiman id yahkumani fil harf id nafashat fihi ghanamul qaumi wa kunna li hukmihim syahidin fa fahamnaha Sulaiman. Kisah ini barakallahu fikum berkenaan dengan petani yang menggarap ladangnya dengan bagus, kemudian ada pengembala, pemilik ternak. Ternaknya ini lepas dan masuk ke lahan pertanian ini dan memakan habis apa yang ada di dalamnya. Nabi Daud alaihissalatu wassalam mengatakan semua ternak harus diberikan kepada pemilik kebun. Barakallahu fiikum. Tapi Nabi Sulaiman alaihissalatu wassalam mengatakan, oh enggak seperti itu. Tapi mestinya, barakallahu fikum, si pemilik, barakallahu fikum, si pemilik ternak ini diperintahkan untuk memperbaiki apa yang telah dirusak oleh hewan-hewan ternak tadi. Dan hewan ternak tadi diambil alih oleh si pemilik kebun dan dia mengambil hasil-hasil yang ada selama itu, sementara ini memperbaiki kebunnya. Setelah kebunnya sama seperti dia kala, maka dikembalikan ulang dari ternak-ternak tersebut ke pemiliknya semula. Ini yang dikatakan fafahamnaha Sulaiman. Taib. Fafahamnaha Sulaiman. Wa qawlu sallallahu alaihi wasallam ju'ilatil ardu masjidan wa turbatuha tahura. Dan ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ju'ilatil ardu masjida, dan Allah menjadikan untuk aku permukaan bumi ini sebagai masjid. Boleh kita melakukan salat di manapun kita berada. Mau di hutan, mau di kebun, mau di masjid, mau di manapun. Barakallahu fikum. Mau di atas lautan. Baik. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ayyuma rajulin min ummati adrakatus salatu falyusalli." Siapapun di antara umatku yang masuk padanya waktu salat, dimanapun dia berada, maka silahkan dia melakukan salat, menegakkan salat. Masyaallah. Ju'ilatil ardu masjidan wa turbatuha tahura, dan tanahnya sebagai alat bersuci, yakni tayammum. Wa qawlu fi hadzal haditsi amma hadza faqad sadaq wa hadza mimma la syakka as-sami' lima bimma la yashukku as-sami' anna al-mutakallim qasada takhsisuhu bil hukm. Barakallahu bikum. Ini menunjukkan bahwa ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan para pendengar tidak ragu lagi bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhususkan Ka'ab bin Malik dengan kejujurannya, yang dihukumi bahwa Ka'ab bin Malik betul-betul jujur. Barakallahu fikum. Ya, tinggal bersabar. Barakallahu fikum. Karena tidak selamanya kita susah. Ingat, tidak selamanya kita susah. Demikian juga tidak selamanya kita berbahagia. Karena sudah menjadi istilah dawamul hal minal muhal. Terus menerusnya kita dalam satu keadaan suatu yang tidak mungkin, mustahil. Ada saatnya kita senang, ada saatnya kita susah. Ada saatnya kita sehat, ada saatnya kita sakit. Barakallahu fikum. Ada saatnya kita lapang, ada saatnya kita sempit. Ada saatnya kita tertawa dan ada saatnya kita harus menangis. Huwallazi adhaka wa abka. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan kalian tertawa dan menjadikan pula kalian menangis. Ada saat-saat tertentu. Saatan-saatan. Barakallahu fikum. Seperti juga masalah kekhusyuan. Saat-saat ada kita khusyuk dan merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Seperti ketika Hanzalah mengatakan, Kaifa anta ya Hamzah? Hamzah bertemu dengan Abu Bakar. Bagaimana keadaan wahai Hamzah? Kata Hamzah, napakah Hamzah? Kaget Abu Bakar. Kaifa dzak? Bagaimana engkau mengatakan dirimu telah munafik? Ya Abu Bakar, kunna inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa dzakarna bil jannati wan nar. Faka'anna ra'yu 'ain. Wahai Abu Bakar, biasa kita kalau di hadapan Rasulullah dan kita diceritakan oleh beliau surga dan neraka, seakan-akan kita melihat surga dan neraka itu. Begitu kuatnya iman kita pada saat itu, begitu rasa dekatnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib. Wa idza raja'na wa afasna al-ahla. Taib. Wadhai'ah. Dan kalau kita sudah pulang ke rumah, kita sudah tenggelam dengan pekerjaan kita, berbaur dengan keluarga kita, nasina kathira, kita pun sudah banyak lalai. Kata Abu Bakar, iya juga. Tapi bukan cuma Hamzah kalau begitu, ana juga begitu. Tapi mari kita ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi mari kita ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sambil mengatakan, "Napakah Hamzah ya Rasulullah? Hamzah telah berlaku nifak. Bagaimana bisa ya wahai Hamzah?" Diceritakanlah, ya Rasulullah, kalau kami berada di hadapan engkau menceritakan kepada kami tentang surga dan neraka, kami seakan-akan melihat surga itu dan neraka itu. Begitu berharapnya kami dengan surga dan begitu takutnya kami dari neraka. Tapi kalau kami sudah pulang ya Rasulullah ke keluarga kami, pekerjaan kami, kami pun banyak lalai. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sa'atan ya Hamzah. Memang begitu keadaannya. Seandainya kalian di setiap saat kondisi kalian sama seperti ketika kalian berada di hadapan aku, taib. Di semua keadaan kalian sama seperti kalian berada di hadapan aku, seperti yang kau katakan tadi, maka malaikat akan turun langsung menyalami kalian di atas kasur-kasur kalian dan di jalan-jalan kalian, langsung menyalami-nyalami kalian. Lakin sa'atan ya Hamzah. Akan tetapi wahai Hamzah, ya terkadang memang demikian. Ada saatnya kita betul dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, terkadang ada rasanya begitu jauh kita dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Jadi baik. Kondisi memang dipergilirkan. Dipergilirkan di tengah-tengah manusia ini. Di tengah-tengah manusia ini. Tidak senantiasa kita dalam kondisi seperti ini terus-menerus. Ada saatnya kita senang, susah, lapang, sempit, sehat, sakit. Masya Allah. Baik. وهذا مما لا يشك السامع أن المتكلم قصد تخصيصه بالحكم. Ini ucapan Rasulullah SAW tidak meragukan siapapun yang mendengar bahwa Rasulullah menginginkan penghususan bahwa si fulan telah jujur. Yani Ka'ab bin Malik jujur dalam ucapan. وقال كعب ucapan كعب هل لقي هذا معي أحد. Kata Ka'ab bertanya kepada sahabatnya, adakah orang-orang yang seperti ini aku di antara sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ini jujur kepada Rasulullah bahwa salah, keliru. Qalu na'am. Taib Murarah bin Rabi' wa Hilal bin Umayyah. Dua sahabat mulia yang lainnya kondisinya sama seperti engkau, Murarah bin Rabi' dan Hilal bin Umayyah. Fihi anna ar-rajula yanbaghi lahu ay yarudda harral musibati bi rauhit ta'assi biman laqiya mithla ma laqiya. Di sini ada ar-rajul, setiap orang semestinya mengembalikan panasnya, ini apa namanya, ay yarudda harra, yakni berusaha untuk menolak panasnya musibah, karena musibah itu hawanya panas. Barakallahu fikum. Harusnya seorang mencoba mendinginkannya. Birohit ta'asi, dengan mencontoh orang-orang yang ditimpa musibah sama seperti dia. Barakallahu fikum. Karena setiap orang akan menimpa menimpa dirinya sama seperti yang lainnya. Cuman waktunya mungkin berbeda. Zamannya berbeda. Barakallahu fikum. Misalnya musibah kematian. Tidak ada seorang pun di antara kita kecuali dia akan pernah merasakan namanya musibah kematian. Kematian anaknya, kematian kakaknya, kematian adiknya, kematian orang tuanya. Kematian orang yang ada di dekat dia. Baik. Orang akan sedih, tidak ada demikian. Baik. Tapi kita mencontohi mereka. Mereka pun telah pernah melewati musibah-musibah ini dan mereka bersabar. Kita pun berusaha untuk bersabar. Bukan cuma kita yang melalui cobaan ini. Orang-orang pun sudah melaluinya dan mereka alhamdulillah bersabar. Maka kita pun berusaha mendinginkan musibah ini. Hawa musibah ini, barakallahu fikum, yang panas bisa didinginkan dengan apa? Mencontohi orang-orang yang telah melewatinya dalam kondisi sabar. Taib. Wa qad arsyada subhanahu ila dzalika biqouli ta'ala, dan ini telah ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, wala tahinu fi ibtigha'il qaum in takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Baik. Wala tahinu fi ibtigha'il qaum. Dan kalian janganlah merasa hina. Baik, dengan apa yang didapatkan oleh kaum ini, orang kufar, dengan kemenangan yang mereka raih dalam peperangan. Intakunu ta'lamun, kalau kalian merasa sakit, terluka, menderita dalam peperangan, fa'innahum ya'lamun. Mereka juga orang-orang kafir merasakan yang sama. Terluka mereka juga. Berdarah-darah mereka. Lelah, letih juga mereka sama seperti kalian sama. Yang namanya orang dalam berperang, ya, masing-masing mendapatkan apa yang didapatkan oleh lawannya. Kalian terluka, mereka juga luka. Kalian berdarah-darah, mereka juga berdarah-darah. Di antara kalian ada yang mati, mereka juga ada yang mati. Terus apa bedanya? Wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Inilah yang membedakan kalian dengan mereka. Kalian berharap kepada Allah Subhanahu wa taala apa yang tidak diharapkan oleh mereka. Mereka adalah orang-orang yang putus asa. Sementara kalian, wahai orang-orang beriman, adalah orang yang begitu penuh semangat mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Utarjuna minallahi ma la yarjun. Wa hadha huwa ar-ruhul ladzi mana'ahu Allah Subhanahu ahlan nari fiha biqouli wa la yanfa'uhum al-yawma idh-dhalamtum annakum fil 'adzabi mushtarikun. Wa hadha huwa ar-ruh. Inilah ruh alladzi mana'ahu Allah Subhanahu ahlan nari fiha biqoulihi. Yang Allah Subhanahu wa taala menghalangi penduduk neraka dengannya. Wala yanfa'uhum al-yawma idh-dhalamtum annakum fil 'adzabi mushtarikun. Wala yanfa'uhum al-yawm, tidak ada lagi kemanfaatan untuk mereka pada hari ini, hari kiamat nantinya. Taib. Keluh kesah mereka, teriakan, lengkingan mereka, raungan mereka di dalam api neraka. Tidak akan pernah mereka dikasihani. Barakallahu. Biar bagaimana. Idzalamtum annakum fil adhabi mushtarikun. Semuanya kalian berada di dalam api neraka. Wa qulhu fadhakaru li rajulaini salihaini qad syahida badran li fihima uswa. Ini kesimpulannya di paragraf ini, bahwa ketika kita tertimpa musibah, untuk menghilangkan panasnya musibah ini, kita harus mencontohi orang-orang yang pernah ditimpa musibah dengan musibah yang sama. Dan mereka tetap bersabar. Kita harus mencontohi mereka agar supaya ringan. Barakallahu fikum apa yang menimpa kita. Baik. Sipulan Masya Allah, kelihatannya waktu itu begitu sabar dia. Begitu tabah dia. Begitu lapang dadanya menerima musibah. Tidak ada ucapan-ucapan yang jelek yang muncul dari mulutnya. Semuanya adalah apa? Istirja. Semuanya dikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada raungan, tidak ada barakallahu fikum ratapan. Baik. Nah, kita mencontohi orang-orang yang seperti itu sehingga bukan cuma kita yang pernah ditimpa musibah, yang lainnya pun pernah ditimpa musibah. Baik, kita cukupkan sampai sini lahuna. Taib subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.